bersyukurlah mereka yang menggunakan akalnya mengalahkan hawa nafsu. Adil tiada berlebihan, betapa bahagianya mereka yang menjadikan akal sebagai paradigma. Masalah ketika cahaya akal terang menyinari dunia, peradaban besarkan tercipta. Bersyukurlah mereka yang menggunakan akalnya adil tiada berlebihan, betapa